بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات فإذا تحققت أنهم مكرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أنت التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة التي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. Berkata al-muallif rahimahullah, فإذا تحققت, apabila engkau telah jelas bahwa sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menciptakan, mengatur, menurunkan hujan, memelihara alam semesta ini, apabila mereka atau engkau mengetahui bahwa mereka meyakini dengan tauhid rububiyah, dan yang demikian ini tidak memasukkan mereka ke dalam tauhid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepadanya, yaitu sekedar pengakuan keyakinan Allah yang menciptakan dan segala macamnya yang terkait dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak memasukkan mereka ke dalam tauhid yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka, yaitu uluhiyah. Dan engkau wa'arafta anta, dan engkau telah mengetahui apa itu tauhid yang mereka mengingkarinya, yang mereka menentangnya, yaitu tauhidul ibadah. Tauhid ibadah, yaitu tauhid uluhiyah. Karena makna dari ibadah bermakna ada, atau ada makna ubudiyah, dan ubudiyah itu maknanya adalah uluhiyah. Makanya disebut dengan al-ma'bud, yaitu al-ma'luh, al-ilah. Ini tauhid yang mereka ingkari, yang dinamakan oleh musyrikin di zaman kita, kata mu'alif, berarti di zaman beliau, di zaman mu'alif ketika itu, dengan al-i'tiqad. Istilahnya orang-orang di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu al-i'tiqad. Ini tauhid ibadah yang diingkari. Ini tauhid uluhiyah yang diingkari oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama kanu yad'un Allah subhanahu lailan wa nahara. Sebagaimana dahulu mereka juga beribadah, berdoa kepada Allah sepanjang malam dan siang, sepanjang siang dan malam. Orang-orang musyrikin di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wasalam pun beribadah, berdoa kepada Allah. Siang dan malam beribadah, telah lewat bersama kita bahwa mereka pun memiliki ibadah-ibadah yang besar, haji, sedekah dan yang lainnya. Dari sini kita mengetahui tidak cukup sekedar mengatakan pengakuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Namun butuh di situ ada la ilaha. Harus kita nafikan la ilaha, tiada sesembahan yang hak. Di situ harus ada an-nafi wal isbat, peniadaan dan penetapan. Sekedar kita menetapkan bahwa kita beribadah kepada Allah, ini masih belum cukup. Karena kita menetapkan ketika kita beribadah kepada Allah, masih membuka peluang ada kemungkinan kita beribadah kepada yang lainnya. Makanya dalam surat Al-Fatihah disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak cukup kita mengatakan na'buduka ya Rabb wa nasta'inuka. Kami beribadah kepada Engkau ya Rabb dan kami meminta pertolongan kepada Engkau. Namun disebutkan iyyaka. Didahulukan, menunjukkan di situ ada makna hasar, pembatasan, hanya kepada Engkau ya Rabb kami beribadah. Orang beribadah kepada Allah belum tentu tidak beribadah kepada yang lainnya. Nah, maka harus di situ ada an-nafi wal isbat. Karena orang-orang kufar Quraisy pun meyakini selain rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mereka pun beribadah kepada Allah. Namun ibadah mereka la tanfa, tidak bermanfaat bagi mereka. Tsumma minhum man yad'una al-malaikata li ajli salahihim wa qurbihim minallah liyashfa'u lahu. Kemudian dia ada di antara orang-orang kufar Quraisy yang berdoa meminta kepada Allah karena afwan. Yang berdoa dan meminta beribadah kepada malaikat karena kesolehan mereka para malaikat dan juga karena kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka agar para malaikat tersebut memberikan syafaat kepadanya. Atau ada di antara mereka juga yad'u rajulan salihan, beribadah, berdoa kepada orang yang soleh seperti Al-Lat au nabiyan, begitu juga berdoa meminta kepada nabi seperti Isa, begitu pula Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sepeninggal beliau. Ada di antara orang-orang yang meminta kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam hatta fi zamanina hadha, bahkan sampai di zaman kita. Laulallah summa biladit tauhid, kalau bukan karena dan penjagaan biladit tauhid kepada al-haramain asy-syarifain, dua negeri suci, niscaya kuburan ar-rasul alaihi salatu wasalam sampai sekarang diibadai. Sudah dijaga begitu ketatnya saja, masih ada yang berusaha untuk meminta, berdoa, beristighosah kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, tapi bifadlillah, dengan keutamaan Allah semata, Allah beri taufik kepada penguasa Biladul Haramain, Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, untuk tetap senantiasa di atas tauhid dan menjaga makna tauhid itu sendiri. Wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadzal syirk, dan kau mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka karena kesyirikan ini. Wa da'ahum ila ikhlasil ibadah lillahi wahdah, dan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyeru mereka kepada ikhlasul ibadah. Kalau sudah ikhlas berarti pemurnian. Kalau sudah pemurnian berarti di situ harus dibuang kotoran-kotoran syirik, adranu syirik. Nah, berarti harus ibadah itu semuanya lillah. Caranya menafikan selain Allah. Nah, itu cara pemurnian ikhlas al-ibadah lillahi wahdah. Tidak mungkin kita beribadah kepada Allah sementara kita tidak menafikan. Tidak mungkin kita menetapkan sunnah sementara kita tidak menafikan bid'ah. Tidak mungkin kita menetapkan ketaatan dan at-taqwa sementara kita diam terhadap kemungkaran, tidak menjelaskan kemaksiatan. Dua hal tersebut harus ada dalam seluruh perkara. Kita mengaku sebagai sunni salafi, mengaku sebagai pengikut Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, berarti kita harus lantang dengan lawan dari sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya Ibrahim ketika berdakwah kepada kaumnya, yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran bahwa Ibrahim itu ketika mengajak tauhid, ya, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pengikutnya, yang disebutkan pertama kali bukan kesyirikannya yang Ibrahim berlepas diri, namun inna bura'u minkum wa mimma ta'budu. Kami berlepas diri dari kalian wahai ahli syirik dan juga kesyirikan. Ini sebagai bentuk pemurnian kita terhadap tauhid. Kalau seorang mengaku muwahhid, berarti dia harus menjelaskan sebelumnya, harus paham dengan syirik untuk kemudian dia berlepas diri dari pelakunya dan kesyirikannya, dan juga menjelaskan tentang apa itu syirik. Kama qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah semata, maka janganlah kalian berdoa meminta kepada seseorang ma'allah. Berarti kesyirikan itu bukan berarti seseorang tidak beribadah kepada Allah, namun kesyirikan itu adalah orang beribadah kepada Allah, namun di waktu yang sama dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kesyirikan. Nah, sehingga jangan salah kaprah, orang syirik itu orang yang menyembah berhala saja. Lah, syirik, nama aja sudah syirik, di situ ada makna musyarakah, makanya disebut syarikah, syirkah. Kalau orang kerja sama, ya, tempat usaha, itu dari kata syin rokaf, di situ ada makna percampuran. Nah, ada makna bersekutu. Nah, ini syirik. Syirik itu bukan berarti orang tidak beribadah kepada Allah, namun syirik itu orang beribadah kepada Allah, namun juga beribadah kepada yang lain. Wa kama qala ta'ala lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, lahu da'watul haq, milik Allah semata da'watul haq. Idzan da'watul batil ini bukan jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh dakwah, seluruh manhaj, seluruh metode yang batil, yang namanya batil itu, sekali lagi, itu enggak mesti murni kebatilan. Nah, kita dituntut itu mengikhlaskan al-haq. Berarti semuanya kita harus ikuti al-haq. Semua. Kalau kita memiliki al-haq 99%, ada 1% kebatilan, maka ini bukan dakwahnya para rasul. Ini bukan dakwatul haq. Orang menyeru kepada sunnah namun ada satu bid'ah. Banyak dia menyeru kepada sunnah, mulai dari tauhidnya, mulai dari sholatnya, puasanya, namun dia memiliki satu kebid'ahan, maka ini dinamakan dengan dakwatul batil. Makanya Allah menyeru kepada kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuk dalam Islam secara menyeluruh. Sehingga apabila ada satu saja yang bukan bagian dari Islam, maka itu bukan jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja, semua. Al-haq itu tidak berbilang. Nah, apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu al-haq. Yang selain itu keliru. Berarti semua. Sehingga jangan dipahami bahwa dakwatul batil itu semuanya batil. Kalau semuanya batil, jelas. Namun ketika ada percampuran antara al-haq dan al-batil, itu pun dinamakan dengan kebatilan. Sebagaimana ketika ibadah diberikan kepada Allah dan juga kepada yang lainnya, ada percampuran antara hak dan batil, tidak dikatakan dengan sebuah tauhid. Maka dari sini kita perlu berhati-hati untuk terus meniti al-haq. Jangan sampai kita terkecoh dengan seseorang. Jangan sampai kita berfanatik kepada seseorang. Namun yang wajib bagi kita untuk menetapi al-haq. Sehingga ketika ada seorang menyimpang, dengan mudah kita meninggalkan seorang tersebut. Karena emang maksud itu bukan mengikuti seorang, tapi mengikuti al-haq. Karena al-haq itu min rabbik. Al-haq itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini, seluruh fitnah yang terjadi, apabila dia menyisir al-haq, walaupun satu, siapa saja orangnya memiliki sunnah, mendawakan sunnah, namun apabila ada bagian yang tidak sesuai dengan al-haq, maka dia keluar dari dakwah al-haq. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bishai. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada hakikatnya yang dimintai doa itu, la yastajibuna lahum bishai'in, gak mampu untuk menjawab, gak mampu untuk menolong, gak mampu untuk memberikan apa yang dia minta. Makanya ketika ada seseorang meminta kepada orang lain, meminta pertolongan, bantuan, dalam kondisi orang tersebut mampu, tidak dinamakan dengan kesyirikan. Alaysa kadzalik? Makanya sudah dikatakan kita meminta bantuan kepada orang. Hai, dia hidup. Kemudian qadir, dia mampu. Ya. Untuk kemudian dikatakan syirik. Nah, tidak. Ini perkara yang biasa, mubah. Makanya disebutkan syirik itu ciri-cirinya apa? Yang diminta tidak mampu. Nah, mayit kepada orang yang sudah meninggal. Nah, dan yang lain. La yastajibuna lahum bi syai'. Tidak mampu untuk menjawab permintaan mereka. Nah, sehingga ketika kita meminta kepada orang yang mampu, hadir, ada, ini pun syirik. Mungkin ada yang bertanya, lah kalau begitu boleh kita jin atau penguasa, mereka mampu, kita minta kepada mereka. Nah, seperti itu. Maka kita katakan iya. Tapi kalau disertai dengan takarrub, disertai dengan keyakinan, yang dimana keyakinan ini menyamai keyakinan dia dengan Allah, keyakinan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, ta'zimnya, pengagungannya sebagaimana pengagungan dia kepada Allah, di situ letak syiriknya, bukan pada permintaannya. Ya, orang meminta penguasa, kata penguasanya, kamu sujud kepadaku. Contoh misalnya Fir'aun. Ya, Fir'aun ketika zamannya mungkin orang minta uang, orang minta dibangunkan rumah, tapi Fir'aun mengatakan, sembah aku. Kesyirikan bukan pada permintaannya, namun ketika menjadikan Fir'aun kedudukannya sama dengan ilah. Nah, sehingga permasalahannya bukan semata-mata saya meminta kuburan tersebut misal, atau saya minta orang sholat tersebut, ternyata diikuti, anggap, atau ternyata dikabulkan, anggap betul. Anggap betul. Tidak semua sesuatu yang memang terbukti itu menjadi sebab kemudian kita katakan benar. Kemudian kita katakan bahwa ini perkara yang syar'i halal. Kalau anggap mereka meyakini dan ternyata memang betul, kenyataannya sih jelas salah. Nah, karena syubhatnya mereka seperti itu. Lah, saya minta anak datang. Saya meyakini Allah yang beri anak. Saya cuma datang ke kuburan tersebut berdoa agar dia memintakan kepada Allah, misalnya. Dan terbukti. Ini kan banyak kita jumpai dari orang-orang itu ya. Terbukti saya setelah itu rezeki saya bertambah luas. Nah, kita katakan tidak semua sebab Ya, kalau memang anggap itu betul, tidak semua sebab yang memang memungkinkan terjadinya yang dia inginkan itu kemudian kita katakan ketika terbukti benar halal, itu syar'i, itu boleh. Lah buktinya? Ya sebab mencari rezeki, ada yang halal, ada yang haram. Nah, orang menipu bisa mendatangkan duit, ya kan? Ya enggak? Orang mencuri bisa mendatangkan duit. Dan memang betul. Bukan mengada-ngada. Dengan mencuri terbukti memang. Dengan membegal, merampok, sebagian orang dapat. Apa kemudian dikatakan boleh? Ketika terbukti bahwa hal-hal tersebut memang membawa pelakunya kepada apa yang dia inginkan, kemudian dikatakan betul? Boleh? Ya kan? Nah, maka sama ini. Barakallahu fikum ya ikhwan. Nah. Taib ila huna hal min sa'in yas'al falyatafadhal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Malam ini lumayan ya. Ana minta udzur pada antum. Tidak bisa berlama-lama. Nah, ada yang menanyakan? Nah, fadhal. Ada seseorang berdagang, pingin dagangannya laris, lancar. Datang ke kiai. Sama kiai dikasih amalan tertentu. Nah, amalannya suruh baca ini, suruh baca itu 1000 kali atau misalnya 3000 kali ya. Coba kalau suruh amalannya, kamu kalau pingin dagangannya sukses, ya, kamu itu mbok ya modalnya yang besar, dikasih teori tentang perdagangan, nah ini enggak masalah. Intinya syirik itu begini. Banyak definisi syirik. Di antaranya kesyirikan itu apa? Menjadikan sesuatu sebagai sebab. Menjadikan suatu cara atau suatu benda atau suatu hal atau suatu tarikah sesuatu tersebut sebab dari yang dia inginkan. Namun sesuatu tersebut dari sisi syar'i tidak ada dalilnya, atau dari sisi pembuktian ilmu dunia enggak ada hubungannya. Artinya sesuatu tersebut pada ikatnya bukan sebab. Taib. Ya Ustaz, ini terbukti ini. Datang ke kiai dikasih amalan sukses. Ya itu sugesti saja. Mana buktinya? Coba diterangkan secara ilmiah bagaimana hubungannya. Seperti itu. Nah, ketika seseorang menjadikan sesuatu sebab, namun ternyata sebab itu tidak terbukti dari sisi ilmiah ataupun si syar'i, maka itu syirik. Ketika dia meyakini bahwa sesuatu tersebut hanya sebab, dia meyakini semua dari Allah, maka ini asyirkul asghar. Ini syirik kecil. Nah, orang dagang syaratnya apa? Sebabnya baca la ilaha illallah 1000 kali, takbir 1000 kali, apa tahmid 1000 kali. Nek memang benar itu terbukti, semua orang kaya dagangnya sukses. Nah, siapa pedagang? Dah antum pengin sukses. Mana bukti, gimana hubungannya loh, seperti itu. Nah, ini dia meyakini sesuatu. Nah, ya, sama dengan jimat. Nah, jimat katanya bisa mempan. Bagaimana pembuktian ilmiahnya? Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, kecuali memang amalan-amalan tersebut ada dalilnya. Ya. Nah, dia pengin selamat di hari ini, enggak pengin celaka. Dia baca zikir-zikir memang ada nasnya. Ada tuntunannya. Seperti itu. Nah, ini sebabnya memang dari sisi nas ada. Seperti itu. Tapi kalau enggak ada dari sisi nas syar'i dalilnya enggak ada. Juga dari sisi pembuktian ilmiah enggak ada sebabnya, apa enggak ada hubungannya. Maka ini termasuk syirik kecil ketika dia meyakini semuanya datang dari Allah. Nah. Baik. Yang lain? Nah, fadal Abu Maulana. Demi anak istri. Sebentar. Gimana ada orang usaha, dia bilang ini demi anak istri gitu. Terus ada orang lain bilang, kok enggak mengucapkan ini demi Allah gitu. Baik. Terus bagaimana yang seperti ini? Saya kerja keras ini demi anak istri. Kita sekarang kembalikan saja dari si bahasa itu, arti demi itu apa? Gitu aja sudah. Soalnya enggak bisa memang letter lex. Kalau dalam bahasa Arab jelas huruf wawu itu ketika disambung dengan suatu yang dia agungkan itu bermakna sumpah. Nah, seperti itu. Namun sekarang demi, ini artinya apa gitu? Siapa yang tahu? Guru bahasa Indonesia ada di sini. Demi, coba buka di kamus KBBI. Yang ana pahami demi itu enggak melulu artinya sumpah gitu ya. Namun artinya ya untuk gitu ya. Hah? Kan seperti itu. Ya enggak ada masalah yang seperti itu. Nah. Kamu syirik bersumpah udah selain Allah demi anak dan nah ya, ya kalau yang anak pahami itu memang artinya untuk, kalau memang benar ya ya bukan. Nah, ya tinggal dilihat aja bahasa Indonesianya bagaimana demi itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya ikhwan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.